Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 196 yang akan kita baca kesempatan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perintah agar kita menyempurnakan ritual haji atau umrah, dan hendaknya haji dan umrah diperuntukkan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana haji dan umrah memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi, yang mana rukun itu adalah janibus syai al-aqwa. Jadi rukun itu definisinya adalah janibus syai al-aqwa, itu dihafal ya. 6 rukun itu definisinya adalah janibus syai al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat, yang dikenal dengan pondasi. 6. Jadi ar-ruknu huwa janibus syai al-aqwa. 6. Janibus syai al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat. Oleh karena itu kalau orang haji atau umrah tidak terpenuhi rukun-rukunnya, ya tidak sah. Paham ya? Rukun haji cuma ada 4, rukun umrah 3. Nah, rukun haji adalah ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf al-ifadah, kemudian sa'i. Nah, 4 itu rukun haji. Jadi kalau haji kok enggak wukuf di padang Arafah, enggak sah hajinya. Naam, atau haji kok enggak ihram, enggak sah hajinya. Paham itu ya? Naam, karena rukun itu adalah ritual yang masuk dalam rangkaian amalan tersebut. Kalau syarat itu di luar amalan. Bedakan antara asyartu wa ruknu. Kalau syarat-syarat sama rukun-rukun itu beda ya. Kalau rukun-rukun itu biasanya dan itu definisinya adalah apa? Masuk dalam naam bagian amalan itu namanya rukun. Paham ya? Naam, dakhilun fil amal, masuk dalam amal itu namanya rukun. Seperti apa? Bacaan salat Al-Fatihah rukun daripada salat, karena masuk dalam apa? Ritual salat. Paham ya? Naam, kemudian wudu itu rukun atau syarat wudu? Syarat, karena di luar salat. Paham ya? Syarat sahnya salat wudu. Paham ya maksudnya? Berarti apa? Berarti di situ kan syarat itu kan di luar bagian daripada salat. Naam, kalau di dalam sholat seperti membaca surat Al-Fatihah itu rukun. Oh ya, takbiratul ihram itu rukun. Sehingga kalau tidak disempurnakan atau tidak diamalkan rukunnya, tidak sah sholatnya. Mahum ya? Nah, rukun haji ada 4 tadi. Ihram, kemudian 6 tawaful ifadah, kemudian na barakallahu fikum al-wukuf di padang Arafah, 9 Dzulhijjah ya. Na barakallahu fikum, kemudian 6 as-sa'i. Sa'i dari Safa dan Marwah. Nanti akan kita lihat nanti barakallahu fikum. Kemudian kalau umrah itu 3, ihram, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i tidak pakai wukuf di padang Arafah. Paham ya? Nah, karena kalau ritual umrah lebih ringkas daripada ritual haji gitu loh. Karena ritual haji nanti yaumut tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah itu nanti bermalam di Mina. Nah, setelah bermalam di Mina itu nanti kalau sudah terbit fajar barakallahu fikum, habis salat subuh kemudian banyak zikir berdoa di situ, nanti sampai nah barakallahu fikum matahari terbit, setelah itu barulah berangkat ke mana? Ke Arafah. Paham ya? Ke Arafah. Nah, pada 9 Dzulhijjah. Di sana nanti sebelum zuhur barakallahu fikum, di jamaah antara zuhur dan asar itu disunahkan untuk ada khutbah di sana. Nah, khutbah di padang Arafah tersebut. Kemudian setelah itu barulah melakukan salat zuhur di jamaah dengan asar. Nah, setelah itu baru wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam. Nah, setelah matahari terbenam barakallahu fikum, berangkat ke mana? Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah sana nah barakallahu fikum banyak berpikir, banyak berdoa. Nah, barakallahu fikum hingga pertengahan malam, atau boleh juga sampai fajar. Setelah itu baru berangkat dari Muzdalifah, berangkat lagi ke Mina sambil mempersiapkan apa? Nah, batu-batu kecil yang dipakai untuk melempar jumrah. Nah, itu di sana disebutkan dalam kitab fikih barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ritual amalan haji dan umrah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, maka jika kalian tertahan, nah maka hendaknya kalian menyembelih sembelihan yang dimudahkan berupa unta atau sapi atau kambing. Naam, sebagai bentuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena mungkin ada ritual yang belum sempurna gitu ya. Nah, disempurnakannya dengan diantaranya apa? Diantaranya dengan menyembelih sembelihan ini nanti. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan jangan kalian mencukur atau mencukur habis rambut-rambut kalian hingga nah barakallahu fikum hingga enam sesembelihan tersebut sampai pada tempatnya. Dalam artian nanti akan sebutkan dalam tafsirannya, nah barakallahu fikum, agar kalian itu tidak keluar dari ihram kalian dengan apa? Dengan mencukur rambut atau memendekkan, karena nanti ada dua nama, ada dua apa? Ada dua amalan, di antaranya adalah al-halq sama taksir. Kalau taksir itu cuma mengurangi saja rambutnya. Kalau halq itu cukur habis. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti, faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa di antara kalian yang lagi sakit atau ada gangguan pada rambutnya, nah maka hendaknya dia membayar fidyah. Naam, berupa puasa atau sedekah atau sesembelihan. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaisara min al hadi. Maka apabila naam barakallahu fikum hafizakumullah, sebutkan dalam tafsirannya itu nanti. Naam, apabila sudah selesai semuanya, kemudian nah barakallahu fikum ingin bersenang-senang setelah umrah itu, mau pindah ke haji, karena nanti nah barakallahu fikum hafizakumullah, kalau setelah umrah kemudian setelah itu melakukan ritual haji, namanya haji apa? Tamattu'an itu. Haji tamattu' itu nanti dengan safar, satu safar, kemudian umrah selesai, setelah itu baru nah barakallahu fikum misalkan datang 6 hari-hari atau waktu haji, dia haji dari situ. Nah barakallahu fikum itu namanya haji tamattu' nanti. Karena haji terbagi menjadi tiga ya, haji ifrad, tamattu' sama qiran. Kalau tamattu' itu umrah dulu selesai, setelah itu dia melakukan ritual haji dari situ juga. Enggak pulang dulu, enggak pulang dulu. Nah, tapi kalau haji qiran itu nanti memang apa? Memang niatnya dua, langsung dua dulu, umrah dan haji. Paham ya? Kalau haji ifrad ya murni haji saja. Nah. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menjumpai atau tidak mendapati sembelihan, fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, maka hendaknya dia puasa 3 hari pada na'am barakallahu fikum bulan haji tersebut. Wa sab'atin idza raja'tum, dan yang 7 hari ketika kalian sudah sampai di 6 tempat kalian, setelah pulang ditambah 7 hari. Nah, berarti apa? Berarti 10. Tilka 'ashratun kamilah, itu adalah 10 secara sempurna. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini semuanya diperuntukkan bagi orang yang apa? Bukan termasuk penduduk negeri Masjidil Haram. Karena nanti tawaf aja ada tawaf qudum, tawaf ifadah sama tawaf wada'. Paham ya? Tawaf qudum itu bagi orang-orang yang di luar Masjidil Haram. Paham itu ya? Adapun orang Masjidil Haram tidak ada tawaf qudum. Naam, karena tawaf qudum itu adalah tawaf istilahnya salam penghormatan datang gitu istilahnya. Naam, kalau tawaf ifadah itu ada tawaf yang rukun, kalau tawaf wada' itu tawaf perpisahan sebelum pulang atau sebelum keluar dari tempat tersebut, tempat ritual haji. Naam. Kita lihat sini, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala atau hukuman Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Qala al-fasirun asabahumullah wa addul hajja wal umrata tammain, dan tunaikanlah haji serta umrah naam secara sempurna, karena haji telah diwajibkan ya bagi orang-orang yang mampu, termasuk rukun Islam adalah wa hajjil bait naam naam barakallahu fikum man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya, mampu jasadnya, mampu kesehatannya, mampu hartanya. Naam barakallahu fikum. Kemudian juga Allah taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, gitu ya. Naam barakallahu fikum, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kewajiban bagi manusia untuk haji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Naam. Kita lihat sini, khalisina liwajhillahi taala. Nah, hendaknya kalian menunaikan haji dan juga umrah secara sempurna dalam keadaan mengikhlaskan murni untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa in mana'tum 'anil dhahab li itmamihima ba'da al-ihram, namun jika ada sesuatu yang menghalangi kalian untuk pergi untuk menyempurnakan haji dan umrah setelah ihram, sudah ihram ya. Ihram itu nanti dimulainya apa? Dari namiqat makani, karena mikot ada dua, mikot zamani sama mikot makani ya. Mikot makani seperti misalkan yalam lam untuk penduduk Yaman, paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu nanti mulai dari mikot tersebut maka dia berpakaian ihram, tidak boleh berpakaian pakaian yang berjahit. Paham ya? Bagi lelaki, nah, dua lembar kan, dua lembar. Nah, untuk atas sama untuk bawah sarungnya itu ya, izar itu tanpa berjahit semuanya. Tapi kalau bagi perempuan, nah, harus tertutup. Paham ya? Dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih juga merajik bagi wanita pun juga dilarang pakai apa? Burqul, penutup apa? Penutup mata dan juga cadar dilarang. Cuman nanti kalau ada laki-laki ajnabi mendekat, suruh menutup pakai jilbab yang besar tadi itu. Nah, karena tujuan di sana bukan untuk melihat tapi kan intinya beribadah itu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu semuanya dibahas dalam kitab berkaitan masalah haji, Kitabul Haji. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, apabila fa in mana'akum min adh-dhahab li itmamihi ma ba'da al-ihrami bihi ma mani'un kal adu wal marad. Apabila ada sesuatu yang menghalangi kalian untuk pergi menyempurnakan haji dan umrah setelah ihram dengan sebuah penghalang seperti karena adanya musuh atau karena sakit, oh ya, baru sampai pertengahan kok sakit, belum sempurna ritualnya bagaimana? Naam, fal wajib 'alaikum dzabhu ma tayassara lakum minal ibil awil baqar awil ghanam taqarruban ila Allah taala. Maka yang wajib atas kalian karena amalan kalian belum sempurna tadi, yang wajib atas kalian adalah menyembelih sesuatu atau menyembelih hewan yang Allah telah mudahkan untuk kalian. Berupa apa? Berupa ibil, itu unta, atau bakor, itu sapi lembu, atau ghanam, itu kambing. Dalam bentuk apa? Dalam rangka taqarruban ilallahi azza wa jal, mendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Likai takhruju min ihramikum, nam, agar kalian nanti apa? Nam, bisa keluar dari ihram kalian, nam, bihalqi sya'ri ra'si au taksirih, dengan mencukur nam rambut kepala secara keseluruhan atau memendekkan. Kalau halq itu semuanya ya, cukur semuanya, kalau taksir itu memendekkan saja. Wala tahliku ru'usakum idza kuntum muhsarin hatta yanhar al-muhsar hadiyuh hadiyah fil mawdi' alladhi husira fih thumma yahil min ihramihi. Naam. Dan jangan kalian mencukur atau menghabiskan rambut-rambut kalian apabila kalian terhalangi. Naam, terhalangi atau tertahan hingga kalian apa? Hingga naam barakallahu fikum. Naam, hingga yang tertahan tersebut itu menyembelih sembelihan di tempat yang dia tertahan itu. Naam barakallahu fikum. Kemudian setelah itu barulah apa? Dia dihalalkan dari ihramnya. Kama naharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah, sebagaimana hal ini Rasulullah pernah suatu ketika, yaitu ketika nah, terjadi Hudaybiyah, beliau apa? Menyembelih. Kama naharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah, sebagaimana Rasulullah menyembelih di Hudaybiyah. Summa halaqa ra'sah, kemudian Rasulullah mencukur rambutnya secara keseluruhan. Bedakan ya, al-halaq berarti seluruhnya, kalau taksir memendekkan. Naam. Wa ghairul muhsar la yanharul hadyi illa fil haram. Adapun yang naam barakallahu fikum, orang yang tidak tertahan, naam barakallahu fikum, untuk melakukan atau menyempurnakan ritual haji, maka hendaknya dia tidak menyembelih sembelihan kecuali di haram. Kecuali fil haram. Haram itu maksudnya ya di Makkah itu di antaranya. Naam. Alladhi huwa mahalluhu fi yaumil 'id, yang mana itu tempatnya ketika yaumil 'id. Yaumil 'id itu maksudnya Idul Adha ya. Karena nanti ritualnya kan naam yaum tarwiyah tanggal 8 itu kan berangkat ke Mina, bermalam di Mina. Nah, ini kan haji ya. Bermalam di Mina kemudian sampai pagi hari setelah matahari terbit langsung berangkat ke mana? Berangkat ke Naam Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Naam, di sana nanti sebelum duhur itu naam ada khutbah, kemudian setelah itu melakukan duhur dan asar di jamak. Jamak takdim ya, sama qasarnya sekalian di situ. Kemudian setelah itu barakallahu fikum wukuf di padang Arafah. Wukuf ini enggak harus berdiri. Mau berdiri silakan, dengan duduk silakan, yang jelas banyak berpikir, banyak berdoa di situ. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, nah salat maghribnya enggak di situ. Pergi ke mana? Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti dijamak juga maghrib dan isya di sana. Sampai pertengahan malam itu baru balik lagi ke Mina. Nah, ke Mina, atau juga pendapat yang lain boleh sampai pagi hari. Pagi hari berarti tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, Idul Adha itu. Nah, barakallahu fikum ke Mina. Nanti di Mina berarti posisinya sudah apa? Sudah datang Idul Adha. Bagi orang-orang yang tidak melakukan ritual haji 9 Dzulhijjah disunnahkan untuk berpuasa. Nah, adapun orang-orang yang haji yang ada wukuf di padang Arafah tersebut disunnahkan atau dianjurkan untuk berbuka di sana. karena keadaannya beda ya. Naam. Kita lihat sini, na'am barakallahu fikum. Alladhi huwa mahalluhu fi yaumil 'id, itu tempatnya dia ketika yaumul 'id, itu di Mina tadi. Al-yaumul 'ashir wa ma ba'dahu, na'am, hari 10, hari tanggal 10, wa ma ba'dahu, setelahnya ayyamut tasyrik ya, 11, 12, 13. Na'am min ayyamit tasyrik. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, aw bihi adza min ra'sihi yahtaju ma'ahu ila al-halq, atau ada gangguan pada kepalanya, mungkin ada kutunya atau mungkin ada intinya gangguan lah. Naam, dan butuh untuk apa dicukur? Naam, dalam keadaan dia muhrim, dalam keadaan dia ihram, naam halak, maka enggak masalahnya halak. Aslinya kan enggak boleh. Paham ya? Naam barakallahu fikum, naam. Tapi di situ karena adanya gangguan tadi enggak masalah, boleh gitu loh. Wa alaihi fidyah, tapi dia nanti wajib membayar fidyah. Nah, apa fidyahnya? Bi an yasuma salata ayyam, yaitu dengan puasa 3 hari. Naam. Au yatasaddaq ala sittati masakin, atau bersedekah memberikan apa 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa' min ta'am. Setiap orang miskin itu setengah sa' dari ta'am. Satu sa' itu arba amdad, 4 mud. Satu mud satu raupan seperti ini, tapi apa? Sebagian para ulama mengatakan raupan na barakallahu fikum rajulin mu'tadin min ahli Madinah. Paham ya? Nah, lelaki yang pertengahan dari penduduk Madinah, intinya kalau globalnya ya satu mud satu raupan. Berarti kalau satu sa' 4 raupan. Paham ya? Satu raupan ini ya. Berarti kalau 4 sa' berarti kalau satu sa' berarti 4 kali ini. Paham ya? Nah, ini susah. Berarti apa? Berarti 2 mud. Paham ya? 2 mud. Nah, barakallahu fikum. Jadi fidyahnya selain puasa 3 hari, memilih atau dia sedekah memberikan makan kepada, atau memberikan sedekah kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin itu setengah sa'. Berarti 2 apa? 2 mud daripada makanan. Au yadbah syatan lil fuqara al haram, atau menyembelih kambing untuk apa? Orang-orang fuqara na'am di haram tersebut. Haram maksudnya Mekah ya. Naam, di Mekah. Fa idza kuntum fi amnin maslihatin, namun jika kalian sudah selesai dalam artian kalian dalam keadaan aman dan juga sehat, faman istamta'a bil umrah ila al hajj, maka barang siapa yang dia itu ingin bersenang-senang, maksudnya bersenang-senang sini maksudnya tamattu' ya, bersenang-senang selesai dengan umrah, kemudian bersenang-senang dengan umrah sudah selesai, mau pindah ke haji, wa dzalika, yang demikian itu apa? Bistibahati ma hurrima 'alaih bisabab al-ihram. Naam, yaitu diperbolehkannya apa yang semula diharamkan padanya dengan sebab ihram, ba'da intihai umrah, setelah selesai umrah bebas. Naam, ingat-ingat ya, haji terbagi 3 ya, haji qiran, tamattu' sama ifrad. Jadi kalau haji tamattu' seperti ini, selesai umrah bebas, mau selesai ritualnya, mau istilahnya perkara-perkara yang dulu awalnya dilarang jadi boleh itu, sampai dia mau melakukan ritual haji lagi. Tahu ya, berpakaian berjahit silahkan, tapi ketika na'am barakallahu fikum sudah berpakaian ihram, setelah itu enggak boleh lagi. Waktu itu ya, setelah belum selesai ritualnya, maksudnya dalam artian ketika dia masih melakukan ritual haji atau umrah, tapi enggak boleh melakukan perkara-perkara yang haramkan. Maksudnya ya, berpakaian enggak boleh berpakaian-pakaian yang berjahit. Naam. Kemudian lihat sini barakallahu fikum. Fa'alaihi dhabhun matayassara minal haji. Naam, apabila sudah selesai umrah, umrah selesai kok mau haji, oh haji, berarti ini kan namanya haji tamattu' ya ini ya. Nah, maka hendaknya dia menyembelih, bagi dia menyembelih sembelihan yang dimudahkan berupa sembelihan ya, seperti apa tadi? Ima unta atau sapi atau kambing. Faman lam yajid hadiyan, namun barang siapa yang tidak menjumpai hewan sembelihan, yadbahuhu, hewan sembelihan yang mau disembelih enggak jumpa, enggak dapat, fa alaihi siyamu thalathati ayyam fi ashhuril hajj. Maka dia apa? Diwajibkan puasa 3 hari di bulan-bulan haji tersebut. Karena bulan haji ada 3 kan? Naam, dimulai dari apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Itu bulan haji memulai apa? Barakallahu fikum, niatan mau haji silakan tawaddal. Paham ya? Adapun ritual hajinya tentunya dilakukan pada apa? Dzulhijjah tadi. Nah, barakallahu fikum, karena miqat ada 2 ya, miqat zamani sama makani. Kalau miqat zamani untuk haji tadi apa? 3 tadi. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kata beliau di sini, al-mufassirun asbahumullah wa sab'atun idza faraghtum min a'malil hajj. Naam, dan 7 hari apabila kalian sudah selesai dari amalan-amalan haji, wa raja'tum ila ahliikum, dan ketika kalian sudah kembali ke rumah kalian, ke keluarga kalian, tilka 'asharatun kamilah, itu tadi 10 sempurna, la budda min siyamiha, harus dilaksanakan puasanya. dzalikal hadyu, nam sesembelihan tersebut, wa ma tarattaba alaihi minas siyam, dan apa-apa yang ditimbulkan atau yang dihasilkan daripada puasa, liman lam yakun ahluhu min sakini ardil haram. Nah, ini bagi orang-orang yang nah barakallahu fikum, nah keluarganya tidak tinggal di bumi haram, maksudnya tidak di Mekah. Jadi ini bagi orang-orang yang di luar Mekah. Apa maksudnya ya? Naam. Wa khafu Allah taala wa hafidhu 'ala imtithali awamirihi wastinab nawahihi. Wa khafu Allah, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafidhu 'ala imtithali awamirihi, dan jagalah untuk senantiasa apa? Untuk menjaga senantiasa apa? Dan jagalah nam agar senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, wastinab nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab liman khalafa amrah wartakaba ma anhu zajar, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat pedih azabnya bagi siapa yang menyelisih perintahnya dan senantiasa terus menerus mengerjakan perkara yang telah diharbi atau dilarang. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya satu lagi, yaitu ayat yang ke-197, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai penyebutan waktu-waktu haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu na'am barakallahu fikum telah ditentukan waktunya pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang dia itu ingin haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka hendaknya tidak diperbolehkan rafath. Rafath ini tafsirannya na'am barakallahu fikum ucapan-ucapan yang jelek, atau na'am barakallahu fikum jima dan semisalnya masuk juga. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga tidak boleh na'am barakallahu fikum melakukan perdebatan yang kira-kira perdebatan yang tidak benar dan tidak baik. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan seluruh perkara yang kalian kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah taala akan mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah apa? Ketakwaan. Naam, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian semuanya kepada ku wahai orang-orang yang memiliki lubuk hati, dalam artian wahai orang-orang yang berakal. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum, karena ketakwaan inilah mizan, timbangan. Jadi orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena hartanya, jabatannya, keturunannya, atau karena dia keturunan pejabat atau keturunan bangsawan, bukan, tapi karena ketakwaannya. Tidak yang kulit merah, kulit putih atau kulit hitam, atau intinya tidak yang ajam, tidak yang Arab. Semuanya timbangannya apa? Ketakwaan. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Itu. "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Naam, Allah taala berfirman, "Jangan sekali-kali kalian merekomendasi mensucikan diri-diri kalian, karena dialah Allah taala zat yang lebih tahu tentang siapa yang paling bertakwa." Kemudian juga syahadnya tadi itu, inna akramakum indallahi atqakum. Naam, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian itu. Bukan apa yang banyak hartanya, bukan. Bukan pula yang keturunan enam pejabat atau keturunan bangsawan, bukan, tapi ketakwaan tadi itu barakallahu fikum. Karena memang manusia diciptakan beda-beda ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada ajam, ada Arab. Paham ya? Kemudian juga berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya agar saling mengenal, lita'arafu. Tujuannya agar saling mengenal, lita'arafu. Namun mizannya, timbangannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Naam, sesungguhnya naam, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam, itu. Karena Allah taala tidak melihat jasad kita, postur tubuh kita, atau intinya apa, tidak melihat juga harta-harta kita, yang dilihat adalah amalan kita dan hati kita. Barakallahu fikum. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Naam, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat pada bentuk-bentuk kalian, bentuk postur tubuh kalian, bukan itu yang jadikan sandaran ya. Tidak pula apa? Tidak pula melihat apa? Naam, harta-harta kalian. Tapi yang dilihat adalah apa? Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Naam. Seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun sabahumullah. Waqtul haji ashhurun ma'lumat. Waktu haji itu terjadi pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Wahia Syawal wa Dzulqa'dah wa 'ashrun min Dzulhijjah. Naam. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari dari apa? Dzulhijjah. Maksudnya kalau kalian mau mulai niatan haji pada Syawal pun silahkan itu loh. Berangkat ke sana enggak masalah niatan di sana. Wa Dzulqa'dah juga silahkan tawaddal, tapi kan lama jaraknya ya. Nah, kemudian kalau yang lebih cepat dan ringkas ini tadi, datang ketika mendekati na'am barakallahu fikum na'am Dzulhijjah. Paham ya? Tanggal 1 sudah di sana, persiapan untuk melakukan ritual haji. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Atau mungkin sebelum yaum tarwiyah. Ya, mungkin tanggal 4 atau yang jelas jangan sampai terlewatkan yang namanya wukuf padang Arafah. Karena itu rukun ya, rukun. Na'am barakallahu fik. Na'am. Faman awjaba al-hajj 'ala nafsihi fihinna bil ihram, maka barang siapa yang mewajibkan haji untuk dirinya, ya, dalam artian dia mewajibkan haji gitu, mau berangkat haji. Na'am barakallahu fikum. Na'am, faman awjaba al-hajj 'ala nafsihi fihinna bil ihram. Na'am, maka barang siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk haji, na'am, pada bulan-bulan tersebut dengan ihram, fayahrumu 'alaihi, na'am, fayahrumu 'alal jima' wa muqaddimatihi al-qawliyah wal fi'liyah, maka setelah ihram tersebut diharamkan bagi dia jima, atau pembukaan-pembukaan atau istilahnya faktor-faktor yang bisa mendorong untuk jima seperti ucapan ataupun perbuatan, dilarang semuanya. Wa yahrumu 'alaihi al-khuruj an ta'atillahi ta'ala bi fi'lil ma'asi, dan diharamkan juga untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan mengerjakan maksiat-maksiat, wal jidal, perdebatan fil hajj, ya, pada haji tersebut, alladhi yu'addi ilal ghadabi wal karahiyah, perdebatan yang bisa menghantarkan kepada apa? Naam, marah dan murka serta kebencian situ. Naam, dilarang itu ya, dilarang. Naam. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan apa-apa semua perkara yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fayujazi kullan 'ala 'amalihi, maka masing-masing orang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Al-jazau min jinsil amal. Balasannya itu sesuai dengan jenis amalannya. Naam. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, fayujazi kullan 'ala 'amalihi, wa khudhu li anfusikum zadan min at-ta'am wasyarab li safaril hajj. Dan jadikanlah atau ambillah untuk kalian, untuk diri-diri kalian, bekal berupa makanan dan minuman untuk pergi safar haji tersebut. Jadi jangan tangan kosong gitu ya. Dalam artian uang itu harus ada karena butuh makan. Kita berangkat haji itu bukan maknanya terus tidak makan. Nah, ada butuh makan, oleh karena itu ya uang dipersiapkan. Nah, uang dipersiapkan. Nah, intinya apa? Intinya untuk persiapan dari itu. Nah, huwa khudhu li anfusikum zadan, dan ambillah untuk diri-diri kalian perbekalan, minat ta'am berupa makanan, wasyarab atau berupa minuman, lisafaril hajj, untuk pergi haji. Kalau lah seandainya enggak bawa makanan, ya uang itu adalah untuk beli makanan intinya. Naam. Wa zadan min salihil a'mal ad-daril akhirah, dan juga hendaknya berbekal dengan perbekalan berupa apa? Amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik untuk negeri akhirat, yaitu ketakwaan. Fa inna khairaz zadi taqwallah, karena sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah apa? Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni ya ashabal uqul as-salimah, dan takutlah kalian semuanya nam kepadaku wahai segenap orang-orang yang memiliki akal yang selamat. Nah, barakallahu fikum, karena akal yang selamat inilah yang bisa membedakan mana hak mana yang batil. Karena ketika melakukan ritual haji itu enggak sembarangan ya, barakallahu fikum. Di sana itu nanti ada yang namanya tawaf, ya, tawaf ifadah yang rukun, kemudian sa'i dari Safa, dan dari Safa ke mana? Ke Marwah, 6-7 kali ya. 7 kali, 6 Safa, Marwah. Marwah, Safa. Nanti berhentinya di Marwah tersebut, barakallahu fikum. Nah, kemudian itu nanti kalau sudah sampai di tempat yang agak tinggi, nah, barakallahu fikum, sebelum mulai naam sa'i tersebut, dia menghadap arah Ka'bah, kemudian membaca salah satu ayat itu, inna safa wal marwata min sya'irillah, kemudian apa lafadznya? Naam, faman hajja awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, itu ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas apa? Yang jelas itu semuanya sebutkan dalam kitabul hajj, bukan di sini pembahasannya, bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Nasrullah azza wa jalla bimanihi wa karamih. an yusir lana umurana jami'an bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.